Lagunya ada satu lagu yang asik dulu ada, kita persembahkan Sebatas Teman bersama Devika Maharani. Perjuangan ternyata kau sih. Oh yes, alhamdulillah ya. Oke, selamat siang juga Bapak Kamen dari Polsek Nalomsari, Koramil Nalomsari, teman-teman Berintis juga Pak Tejo, Pak Fajar, selamat siang, terima kasih sekali lagi.